روحي اشتقنا خير العبادي اشتقنا إليك النبي اشتقنا جد الحسين namun kerinduanku padamu Tuhan Mustafa bukan hanya indah kata yang dituturkan pujangga ketulusanku Tuhan yang tahu wahai habibi ya Rasulullah wahai Tuhan di lisanmu tuntun langkahku ke surga cahaya rahasiamu terkandung di balai agung dan serinya muasal seluruh makhluk yang diciptakan aduhai jambaan hati terimalah diri ini meski sering berpapasan moja alangkah bimbang hatiku kiranya kau tak akui aku sebahagian umatmu rindu kita berujung teguh di sanubari kasih tulus abadi seluruh makhluk yang dicintakan oh, oh, oh. Aduhai dambaan hati terimalah diri ini meski sering berpapasan noda alangkah bimbang hati kiranya kau tak akui aku sebahagian umatmu rindu kita berujung teguh di sanubari kasih tulus abadi meski ku nyawa ini terbang ke langit tinggi cinta tetap di hati walau tak di sisimu cukuplah untuk aku